بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Ingin mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika ditinggal mati oleh anak-anaknya, dan Rasulullah menjelaskan di sini minimal dua anak. Aib dunal belum, maksudnya adalah anak-anak yang belum balik. Aib dunal belum. Ya, jadi anak kecil yang masih berumur mungkin 2 bulan, 3 bulan, atau seterusnya atau belum lahir mati. Karena dia mengharapkan untuk dia menjadinya, untuk bisa menjadikan buah hatinya kemudian meninggal sebelum balik, ya. Maka apa? Ini ada keutamaan. Ada keutamaan. Kama kala Nabi SAW, ma min nasi min muslim yutawafallahu salatun yamluhu al-hid. Tidaklah dari manusia, dari muslim kemudian ditinggal atasnya salah sun, disebutkan salah sun 3 sebelum dia balik. Inna asfalallahu jannata bifadli rahmatihi iyyahum, kecuali Allah akan memasukkan kepada orang tuanya itu jannah karena pertambahan daripada anak-anak tersebut. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم من بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله رب العالمين يغفرنا عذاب الله بابا إبوه وجاليه سمغى الله رحمته كتاب سوى. Kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan memiliki waktu yang luang. Maka dijelaskan nikmatani mazmunun fihi makathirun minan nas asyatu wal farah. Ada dua nikmat yang manusia itu sering lupa, sering lalai, yaitu nikmat ketika diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Maka di malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan untuk menggunakan umur kita mempelajari nasihat-nasihat di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan kita telah sampai kepada pembahasan adabul janaiz, yaitu adab tentang jenazah. Kemarin telah kita jelaskan bahwasanya kematian itu pasti pada setiap diri manusia. Telah kita ulang-ulang ayat yang sangat banyak sekali dalam Al-Quran. Dan dijelaskan bahwasanya ketika seorang ditimpa kematian ataupun saudaranya mengalami kematian, atau orang-orang terdekatnya atau temannya, maka hendaknya mereka memiliki adab-adab yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang telah kita jelaskan adalah Al-Qismul Awwal, yaitu bagian pertama adalah adab qablal maut, adab sebelum mati. Dan kita semua termasuk yang harus menjalankan adab ini, yaitu adab apa? Sebelum mati. Kemarin yang telah kita jelaskan, yang pertama adab sebelum datangnya kematian itu adalah al-iksaru min zikril maut, memperbanyak mengingat kematian supaya hati kita lembut, supaya kita tidak tertipu dengan dunia, supaya kita menjadikan ringan menghadapi dunia, kemudian juga tidak panjang angan-angan, memiliki hati yang qanaah, tidak rakus terhadap dunia, dan memiliki keluasan. Walaupun di dalam kehidupan kita menjadi seorang yang papa, seorang yang serba kekurangan, tapi ketika dia senantiasa nam al-iksar min dzikril maut, yaitu banyak mengingat kematian, maka hidupnya akan menjadi luas. Karena dia tahu punya uang banyak mau dikemanakan, untuk dibawa bekal untuk mati. Dia punya mobil, dia punya rumah, dia punya anak, semuanya kemanakan? Untuk dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada yang kedua yang telah kita jelaskan adalah yaitu khuyma qatluna, diharamkan membunuh diri ataupun yaitu bunuh diri yang dimaksud. Karena banyak orang ketika dia menghadapi musibah, menghadapi berbagai macam penyakit, kemudian mereka tidak tahan menghadapi berbagai macam tekanan hidup. Mereka tidak tahan, kemudian sampai mereka membunuh diri-diri mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada yang mereka menyebutkan bahwasanya ketika ditimpa penyakit mereka apa? Mengatakan, lebih baik saya mati saja. Ini merupakan perkataan-perkataan yang mengarah apa? Kepada bunuh diri, dan inilah dan kemarin telah kita jelaskan. Nah, kemudian yang ketiga adalah ketika menjenguk seseorang yang dalam keadaan sakit, atau ketika dia mengetahui bagaimana penderitaan anaknya atau suaminya atau yang lainnya dari saudaranya, maka dia jawazul buka indal marid, yaitu bolehnya dia bersedih, bolehnya dia meneteskan air mata ketika dia menjenguk orang-orang yang sakit, karena merasakan bagaimana ketika kita menjadi orang tersebut. Kita lihat bagaimana banyak orang yang dia kaya. Ya, dewan itu ada dokter, beliau itu kalau dibilang income-nya cukup. Tapi apa? Setiap minggunya darahnya harus dicuci. Bayangkan kalau kita menjadi beliau. Ya. Sehingga apa? Ketika kita bisa merasakan bagaimana keadaan saudara kita dalam keadaan sakit, ini menunjukkan bagaimana seorang ini memiliki kasih sayang kepada saudaranya. Dan itu dibolehkan. Selama tidak ada jeritan, tidak ada perlakuan-perlakuan jahiliyah, yaitu memukul pipi ataupun menampar sesuatu, membanting sesuatu karena tertimpanya suatu penyakit tersebut. Nah, kemudian adab yang berikut yang telah kita jelaskan adalah tadzkirul marid qoblal maut biwasiyah, yaitu mengingatkan kepada yang sakit sebelum mati untuk dia berwasiat. Dan ini kemarin disebutkan labudda minha. Jadi wajib hukumnya mengingatkan orang-orang yang mau meninggal dengan apa? Wasiat. Ya. Kemudian juga mengingatkan kepada orang-orang yang mau meninggal atau nanti kalau kita menghadapi sakratul maut dengan apa? Tadzkirul mayyit bi husni dzan billah. Mengingatkan kepada seorang yang sakit atau seorang yang dikunjunginya ketika dia menghadapi sakaratul maut itu apa? Dengan memberikan pemahaman-pemahaman untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lapang dadanya, mudah rohnya keluar. Nah, kemudian apa? Dia dibanggakan dengan balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia seorang yang beriman, dan dia dibanggakan dengan penjagaan terhadap apa yang dia tinggalkan kalau dia seorang mukmin. Seperti ini maksudnya nasehatnya. Kemudian adab sebelum kematian adalah yang terakhir, talqin mayyit la ilaha illallah, yaitu mentalkinkan mayyit. Talqin itu adalah mengajari yang akan menjadi mayyit itu la ilaha illallah. Wa dhalika qabla khurujil ruh min ad-dunya wa akhiru kalamihi la ilaha illallah, sehingga dia bisa mengucapkan di akhir kalamnya adalah la ilaha illallah, sehingga apa, menjadi orang-orang yang husnul khatimah insyaallah. Kemudian telah kita jelaskan kemarin ada indal maut, yaitu adab ketika mati. Kalau tadi adab sebelum mati, sekarang yang telah kita sampai kepada adab yang keempat, yaitu adab ketika kematian. Yang pertama yang kemarin telah kita jelaskan adalah as-sabru inda sadmatil ula, bersabar ketika pada pukulan pertama. Pukulan pertama itu adalah sabar ketika pertama kali seseorang mendapatkan musibah, baik itu kematian ataupun yang lain. Jadi sabar itu bukan di belakang gitu. Ya. Sabar itu adalah di awal. Sehingga ketika dia mendapatkan musibah, mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala, atau dia mendapatkan ya saudaranya, orang dekat yang meninggal, dia sabarnya di awal. Ini adalah adab. Sehingga tidak ada sabar di belakang. Nah, ini yang harus kita camkan wa bidin azakumullah. Karena banyak orang-orang yang ya di awalnya dia menjerit-jerit, di awalnya menangis, meraung-raung, membanting sesuatu, menjambak daripada rambutnya atau menyobek pakaiannya, tidak puas dengan takdir Allah, dan akhirnya dia marah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru terakhir-akhir dia bilang saya telah sabar. Ini keliru. Sabar itu adalah inda sadmatil ula, yaitu di pukulan yang pertama. Nah, kemudian yumidu ainal mayit, yaitu menutup mata daripada mayit setelah pertama kali meninggal. Seorang dari keluarganya yang nunggu itu apa? Dia sabar, jangan dia mengeluh, jangan dia menjerit-jerit. Kalau menetapkan air mata boleh. Iya. Nanti disebutkan. Kemudian dia apa? Menutup mayit. Karena dijelaskan apa? Karena dijelaskan idza hadartum mautakum fa'admidul basara fa'innal basara yadbahul ruha. Kalau kalian berada di sisi mayit, kemudian mayit itu meninggal, maka tutuplah penglihatannya, karena penglihatan itu mengikuti apa? Arahnya ruh, yaitu ke atas ya, sehingga setiap orang-orang yang meninggal disebut terbelalak atau matanya ke arah atas. Nah, maka itu harus ditutup oleh orang-orang yang hadir di situ. Kemudian ada berikutnya yang kemarin telah kita jelaskan adalah ala yaqulu indal mayit ilal khair, tidak mengatakan di sisi mayit melainkan yang baik-baik. Kemarin telah kita jelaskan tidak boleh. Wah, kalau enggak ada engkau bagaimana nih Pak? Kalau enggak ada engkau bagaimana nih? Nah, seperti itu. Ini bagian daripada yang dilarang. Ya. Tapi tetap mengucapkan apa? Ucapan untuk istirja, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya innallahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Allah, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemarin juga kita sebutkan jawazul buka'i min ghairi niyahah. Kulitnya menangis tanpa meratap. Nah, dan kita sampai di sini kemarin. Jawazul buka'i min ghairi niyahah. Kulitnya bersedih atau menangis tanpa ratapan. Ai bidzamil ain faqad min ghairi ranati wasaut, yaitu Yang dimaksud di sini adalah dengan mengalirnya air mata. Bukan termasuk dalamnya adalah jeritan suara ataupun seseorang dia memukul pipi, merobek baju atau membanting sesuatu atau menyeru dengan seruan jahiliyah. Sekarang Rasul menjelaskan apa? Ya, walaisa minat man daraba al-hudur wa syaqqa al-juyur wa da'a bidzal jahiliyah. Bukan termasuk golonganku orang-orang yang dia memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian atau dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Ya, misuk-misuk seruan jahiliyah, seruan-seruan yang jelek. Nah, yang di sana menandakan bagaimana ketidakpuasan daripada orang-orang yang ditinggal daripada keluarganya ini. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, innal aina litadma wa innal qalba liyanjun wa la naqulu ila ma yarda rabbuna. Sungguhnya mata boleh menangis, meneteskan air mata, hati boleh bersedih, akan tapi tidaklah kami katakan kata Rasulullah SAW, illa ma yarda rabbuna, kecuali yang diridhai Allah. Yaitu apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan itu sebagai apa? Nasihat buat kita. Kafal maut, ya nasihat. Cukuplah kematian saudara kita, orang-orang dekat kita sebagai nasihat buat kita. Ya fidin a'udzakumullah. Nah, dan Rasul juga menjelaskan, laisa minas man laqama al-hududa wa syaqqa al-juyuba wa da'a bi da'watil jahiliyah. Ya, regasinya beda, tapi secara makna sama. Bukan termasuk kelompok kami, yaitu orang-orang yang dia memukul pipi, merobek baju, atau dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Ya, ini dilarang bidin Allah. Dan ini banyak, terutama para ibu-ibu, ibu-ibu yang ada di kampung-kampung maupun di kota-kota kita ini, terkadang kalau ditinggal dari abas orang terdekatnya atau familinya, mereka mengapa mengucapkan seruan-seruan jahiliyah, ya, termasuk perkataan-perkataan yang tidak baik tadi. Ini maksudnya Rasulullah menunjukkan bahwasannya hendaknya kita menjadi muslim-muslim yang kuat, yang tabah ketika menghadapi ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk di sini sebutkan adalah yaitu al-maut. Al-maut itu bagian daripada musibah. Dikatakan wa minha kadzalika khalaqa sir inda musibah. Ya, yang demikian itu atau ketika dia membuat syair-syair jahiliyah ketika musibah tersebut. Karena inna rasulullah bari'a min shaliqah. Ya, bukan shaliqah. Shaliqah wal haliqah wasyaqah. Sungguhnya Rasulullah SAW itu berlepas diri dari soliqoh. Soliqoh maknanya adalah wanita yang menjerit. Jadi berlepas diri. Wal haliqoh yaitu orang wanita yang mencakar rambutnya, menjambak-jambak rambutnya. Adapun syaqoh itu adalah wanita yang merobek pakaiannya. Ya, ini dilarang. Dan dikatakan wa inna niyahat al-mayyit min kabairil dzunub. Sesungguhnya niyahat atau meratap itu merupakan dosa besar dari berbagai macam dosa besar. Termasuk di dalamnya adalah cara-caranya tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi dikatakan Imam Syafi'i sebagaimana niyahat. Karena dia mengingat-ingat kematian. Ya. Wa min qisal jahiliyah, dan ini merupakan perilaku karakternya jahiliyah. Alladhi yaqau biha katsirun minan nas bijahlihi. Dan banyak dari manusia yang terjatuh ke dalamnya karena kebodohan mereka, karena ketidaktahuan mereka. Nah, makanya kita harus sunnah, harus tahu bagaimana sunnah yang diajarkan menghadapi mayit. Ya, seperti itu yang dikenal sebelumnya. Bal inna hadhihi niyyah qad takunu sababan fi tahdibil maut. Bahkan niyahah ini bisa menyebabkan seseorang yang mati itu diadab, diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahaya sekali. Makanya kita kalau berwasiat kepada anak kita tidak usah diratapi. Ya. Cukup mengatakan qadarullah masya'a fa'al. Kalau meneteskan air mata adalah boleh, tapi tidak meraung-raung dari ceritanya, tidak merobek baju, tidak memukul, tidak membanting. Kalau dia bersedih, itu sebagaimana tanda kasih sayangnya, lambasa, tidak mengapa. Tapi kalau dia sudah niyahah, yaitu dengan ratapan-ratapan jahiliyah, ini yang dilarang, yaitu dengan berteriak-teriak, bahkan ya mengundang seseorang untuk dia meratap. Ya di zaman jahiliyah seperti itu, dari wanita-wanita ini ditugaskan untuk meratap supaya mendapatkan imbalan uang banyak, karena sambil sedihnya kan orang datang kasihan gitu ya, seperti itu waktu dinara semula. Maka dikatakan oleh saya di sini, inna hadhi niyakah fattakunu sababan fitadibil mayyit, sungguhnya niyakah ini bisa menyebabkan mayit diazab. Dasarnya apa? Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi wa qala Hasan sahih, Ibnu Majah juga demikian, wa Baihaqi, na'am, wa ghairihim, dan lain dari mereka juga mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang bisa kita terima. Di sana disebutkan man niha 'alaihi yu'adzibu bima niha 'alaihi. Barang siapa yang diratapi atasnya, maka niscaya dia akan diadab karena ratapan daripada ahlinya tersebut. Ya, sangat bahaya. Pentingnya mengajari kepada keluarga kita supaya tidak diratapi. Setiap orang akan mati. Kullu man 'alaihi fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa disebutkan misalnya kullu nafsin dha'iqatul maut wa inna madwaqana uzurakum yawmal qiyamah wa sizinga anin nari wa dzul jannah faqad faza. Semua orang pasti akan mati. Ya, maka apa? Hendaknya mereka diajari untuk lapang dada menerima keadaan dan takdir yang ditentukan kepada keluarga terdekat tersebut. Wa dzalika idza qasara fil wasiyati fi adami niyahah. Yang demikian itu adalah ketika sang mayit melalaikan untuk berwasiat agar keluarganya tidak niyahah. Ya, kalau sudah diwasiatkan kemudian ada yang masih meratap, berarti mayit enggak ada tanggungannya. Sebagaimana kewajiban kita kepada anak dan istri, kalau kita sudah ajari mereka dengan kebaikan, dengan sunnah, dengan dakwah illallah, dengan manhaj yang hak, kemudian mereka masih menyimpang, ketika mereka sudah balik, maka apa? Bukan tanggungan kita lagi. Kita sudah mengarahkan mereka kepada jalan yang lurus. Ini maksudnya Rasulullah. Maka jelaskan, yaitu hikmata mayasyah. Allah memberikan hikmah, petunjuk kepada yang dikehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan hikmah pemahaman agama ini, dia sungguh telah diberikan, yaitu pemberian yang banyak. Maka dijelaskan, wallahu yahdi may yasha ila siratal mustaqim. Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki. Walaupun mayat sudah memberikan apa? Memberikan maksiat-maksiat, tapi mungkin ada satu, dua, tiga, ya, yang dari keluarga ini atau bahkan tetangga dan lain, mereka apa? Ada yang menjerit, ada yang meratapi. Nah, itu bagi mayit adalah sudah selesai tugasnya. Makanya pentingnya untuk memberikan maksiat apa? Agar tidak meratapi ketika seorang ini meninggal atau diratapi ketika meninggal. Kemudian ada berikutnya, setelah kematian adalah ada munahi, meninggalkan untuk disiarkan, diumumkan. Diumumkan. Bagaimana bentuknya? Wa nahi ay izharul wafa, yaitu menyiarkan wafatnya seorang. Wa ilanu anha fil masjidi wa zuhudi wa mukabarati sawt. Ya, yaitu menyiarkan wafatnya seorang dengan mengumumkannya di masjid-masjid, wa suhufi yaitu surat kabar, wa mukabarati as-saut yaitu pengeras suara. Ini bagian daripada orang walahia, dan selain daripada itu, yang semisal daripada itu. Faqul dzalika ghairu jaiz, dan yang demikian itu tidak diperbolehkan fi dinillahi ta'ala, di dalam agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi menyiarkan kematian di masjid dengan pengeras suara, kalau orang-orang di luar kita yang Cina-Cina itu biasanya di majalah-majalah atau di TV-TV. Ya. Ini bagian daripada an-nahyu. Ini larangan. Makanya ahlu sunnah harus yang paling paham dengan sunnah. Jangan mengaku ahlu sunnah tapi Allah menyisi sunnah. Atau bahkan mengamalkan kebalikan dari sunnah. Apa kebalikan dari sunnah? Lamanya sunnah apa itu? Nah, ya seperti ini ya, tidak langsung. Ini kelihatannya masalah kecil, ya. Bagi orang-orang yang dia menganggap kan cuma menyiarkan saja, apa sih jeleknya? Ya kan, senantiasa berbicara seperti itu. Apa sih jeleknya? Jeleknya itu adalah menyisih sunnah. Ya. Laukana khairan lasabiqna ilaih. Kalau itu suatu kebaikan, pendahulu kita sudah mendahului para sahabat. Jangan kau para sahabat, imam pas saja tidak ada. Ya. Tapi bagaimana caranya? Nah, dikatakan bahwasanya walakin yajuz ayyubir rajul ahlal mayit bimautihi kama yajuzu ikhbaru ahlal salat wa aqarib yatawallau umur jisahi aw jihadin mayit. Yaitu bolehnya seseorang ketika dia mengabarkan kepada orang saleh di sekitarnya. Dengan catatan apa? Untuk mengurusi mayit dan menyiapkan daripada peralatan-peralatan mayit. Atau kepada orang-orang dekatnya. Mengkabarkan kepada orang-orang dekatnya. Nah, nasolati alaih. Untuk apa? Mensolatkan. Jadi, cukup biasa-biasa saja. Ya, SMS kepada saudara-saudaranya. Di telepon, bahasa. Orang-orang soleh dipanggil untuk diajak mensolatinya. Nah, ini yang diperbolehkan. Nah, wa yasusu kadzalik ihbaru man kana mawjudan bi wafatin ulamin liyastabiru lahu. Dan diperbolehkan yang demikian itu adalah mengkabarkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, pada tetangga boleh atau kepada teman-teman dekat. Untuk apa? Ketika dia lewat di situ, ya, dengan adanya wafatnya seorang itu, lihat takdirnya untuk agar orang tersebut memintakan ampun kepada sang mayit. Nah, kama akhbara Nabi SAW ashabahu diwafati Zaid wa Ja'far Abdullah bin Rawaha bi mautihi wa qala an-nas an kulli minhum. Sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW tentang kematian pada saat itu adalah kematian Zaid, juga kematian Ja'far, kemudian Abdullah bin Rawaha. Atas kematian mereka, Rasul mengatakan apa kepada manusia? Mengatakan, wastaghfirullah, mintakan ampun untuk dia yang sedang meninggal. Ini mabidun al-sukullah. Ya. Sehingga, an-na'yu, ini harus kita kenal. An-na'yu, itu adalah menyiarkan berita kematian yang dilarang di dalam agama. Nah, dan Rasul menjelaskan naha an-nahyi. Rasul melarang dari an-nahyu, yaitu menghabarkan berita kematian dengan pengeras suara di masjid-masjid, surat kabar atau bahkan pers, itu dilarang. Nah, ada berikutnya adalah jawazul kasyafa wajhal mayyit wa tuqabbilah. Bolehnya menyingkap wajahnya mayit kemudian menciumnya. Jadi orang-orang yang dekat, sahabat, ya, teman ngaji, teman dakwah, dan kita mungkin ada yang mungkin mendahului, makanya harus siap-siap untuk memahami bagaimana menangani mayit, ya. Nah, boleh dia apa? Meningkap wajahnya, kemudian boleh dia melihat bagaimana keadaannya, kemudian menciumnya. Ini adalah adab yang diajarkan oleh pendahulu kita yang soleh. Fayadusu liman aroda ayyaksiba wajal mayit liyandura ilaihi wa yukobilah. Diperbolehkan bagi orang yang menginginkan untuk dia menyingkap, membuka wajah mayit untuk dia melihatnya atau dia menciumnya. Ya, kalau orang-orang terdekat kita datang dari jauh, ya, kemudian belum sempat melihat waktu hidupnya, kok sudah meninggal. Nah, kita buka, kita lihat, kemudian kita cium juga boleh. Yang penting ibu-ibu jangan nyium, bawa baik. Nah, adalah di sini sebutkan adalah sahabat-sahabat kita. Wa inna babadir radhiyallahu anhu qad kashafa wajha Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautih. Sungguhnya Abu Bakar radhiyallahu anhu telah menyingkap ataupun buka wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mautnya. Faqabbalahu, kemudian menciumnya. Wa qala lahu, kemudian mengatakan, ya abi, atau bi abi anta wa ummi, taubat taubat hayyan wa mayyitan. Demi bapakku dan ibuku, sungguhnya engkau adalah baik ketika hidup dan ketika mati. Ya, shalom. Rasulullah SAW itu baik ketika hidup dan ketika mati. Sampai dasarnya Rasulullah SAW itu, kalau sekarang antum nanti ngelihat gitu ya, dibuka seandainya masih utuh. Karena dasarnya para nabi itu tidak akan disentuh ataupun dirusak oleh bumi. Ya. Wa kana kashafa jabit wajha bihi ba'da mautih. Juga dijelaskan bagaimana ketika Jabir membuka wajah ayahnya ketika ayahnya meninggal. Walam yanha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarangnya. Nah, ini yang fil azamullah. Satu lagi adab setelah kematian, kemudian yang akan datang akan kita jelaskan adab bagaimana memandikan mayat. Ya. Apakah diperbolehkan untuk mentahkim sebelum meninggal dengan Allah Allah aja? Allah Allah aja. Nah, yang paling rutin diajarkan adalah talqin la ilaha illallah. Adapun kalimat thayyibah itu para ulama menafsirkan banyak. Ya. Zikir-zikir itu adalah kalimat thayyibah. Cuma kalau Allah saja ini kayaknya rancu. Mungkin kalau Allah Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la basa. Itu bagian daripada kalimat thayyibah. Dan Rasul sendiri meninggal tidak apa? Tidak mengucapkan la ilaha illallah. Fi rabbikil a'la. Di atas tempat yang tinggi. Itu adalah termasuk apa? Bagian dari kalimat-kalimat thayyibah. Nah, jadi kul Allahu akbar, kalau enggak la ilaha illallah lebih cepat ya, dan itu lebih sunnah insyaallah. Nah, Allah taala insyaallah. Yang terakhir, ihtisabul aulad alladzina yamutu shighar, yaitu mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ditinggal mati oleh anak-anaknya. Dan Rasulullah SAW menjelaskan di sini minimal dua anak. Ai dunal bulum. Maksudnya adalah anak-anak yang belum balig. Ai dunal bulum. Ya, jadi anak kecil yang masih berumur mungkin 2 bulan, 3 bulan atau seterusnya, atau baru lahir mati, karena dia mengharapkan untuk dia mendidiknya untuk bisa menjadikan buah hatinya, kemudian meninggal sebelum balik, ya, maka apa? Ini ada keutamaan. Ada keutamaan. Kama qala Nabi SAW, ma min nasi min muslim yutawakal lahu salasun yabluhu al-hins. Tidaklah dari manusia, dari muslim, kemudian ditinggal atasnya salasun. Ini disebutkan salasun, tiga anak sebelum balik. Tiga anak sebelum dia balik. Illa adkhalallahu jannata bi fadlihi rahmatihi iyyahum, kecuali Allah akan memasukkan kepada orang tuanya itu jannah karena keutamaan daripada anak-anak tersebut. Yang soalnya keutamaan orang Islam ya. Tapi apa? Harus dia tahu ridho ketika ditinggal, ya, adab-adab yang kita ajarkan tadi paham benar. Nah, sehingga ketika ada seorang yang dia memiliki tiga anak, kemudian meninggal sebelum baliknya, maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya berjanji bahwasanya akan dimasukkan ke dalam jannah karena keutamaan daripada anak-anak tersebut. Karena betapa sedihnya ketika tiga kali memiliki anak sebelum balik meninggal terus. Iya. Ini ada keutamaan. Maka dijelaskan bahwa makna al-hinsa, makna daripada al-hins itu adalah ailam yablughu ayyat al-ma'asi, yaitu anak-anak yang belum balik yang dia tidak mengerjakan maksiat. Wal muradu anahum lam yablughul khulum. Yang dimaksud yang rajih adalah anak-anak yang belum balik, belum mengerjakan apa? Kemaksiatan. Wa qala aidan, kemudian berkata juga demikian ini. Ya, seorang perempuan dia penasaran, kalau tiga bagaimana kalau dua? Perempuan ini bertanya kepada Rasulullah. Ya. Ayyuma imra'atin mata lahu thalathatun min waladihi kanu lahum hijaban minan nar. Qalat imra'ah wa ithnani, qala wa ithnani. Ya. Tidaklah seorang perempuan yaitu mati kemudian padanya ada tiga anak dari anaknya, maksudnya tidaklah seorang yang dia ditinggalkan daripada tiga anak ya, dari anak-anaknya, maka baginya adalah sebagai hijaban, yaitu sebagai tameng minanma. Kemudian perempuan ini bertanya ya, ketika sebutkan ada seorang perempuan ditinggal tiga anaknya mati sebelum balik, kemudian perempuan ini bertanya kepada Rasulullah, qalat imra'atu, berkata perempuan tersebut, wa itsnani, bagaimana kalau dua ya Rasul? Kalau dua sebagai tameng lah, kalau dua anak ya. Maka ditanyakan kepada Rasul, wa itsnani, dua juga ya. Ini menunjukkan bagaimana keutamaan orang-orang yang ya dia mendidik anak, sehingga kenapa demikian, wadzalika lisyiddati tata'ala al-walidain bi auladihima, yang demikian itu adalah karena ya hubungan yang sangat erat antara seorang anak dengan seorang daripada orang tuanya atau kedua orang tuanya. Nah, itu wafidin azabullah, adab sebelum kematian dan setelah kematian. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita akan bahas yaitu bagian ketiga, yaitu adab ketika memandikan. Wallahu ta'ala alaihi sawab, inna lillahi ta'ala yang salah yang lain, kita akhiri dengan doa. Wafidul majlis.